Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilillah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Masih dalam bab yang kemarin, yaitu anjuran untuk membebaskan budak bagi mereka yang telah memukul budaknya pada bagian wajah atau memukul budak tersebut tanpa kesalahan yang pantas untuk dipukul. Barakallahu fikum. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Amr Ibnu Marzuq telah memberitakan kepada kami Amr bin Marzuq. Amr bin Marzuq Al-Bahili Abu Utsman Al-Basri Siqatun Fadilun lahu awham. Qala akhbarana Syu'bah, berkata Amr telah menghabarkan kepada kami Syu'bah. Siapa nama ayahnya Syu'bah Fawaz? Siapa? Hajjat. Ahsanta. Kunyahnya siapa Fawaz? Abu Bustam. Ahsanta. Qala li Muhammad ibnul Munkadir, berkata kepada saya Muhammad bin al-Munkadir. Barakallahu fikum. Muhammad ibnul Munkadir ibni Abdullah ibnil Huwaidir. Ya, ibnil Hudair. Baik. Ha besar, dal, ya, ra. Ibnil Hudair. Ya. Muhammad ibnul Munkadir ibni Abdullah ibnil Hudair. Ibni Hudair. At-Tamimi al-Madani. Siqatun fadilun. Beliau mengatakan, mas muka, siapa namamu? Fakultu Syu'bah. Maka saya berkata, namaku adalah Syu'bah. Barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah oleh sebagian mereka, para ulama, bahwasanya dianjurkan bagi seorang muallim yang pertama barakallahu fikum untuk mengenal ya para talabahnya. Barakallahu fikum. Baik, minimal mengetahui nama mereka. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama dalam rangka barakallahu fikum agar terjadi hubungan yang baik ya dan dekat antara seorang guru dan murid. Kemudian yang kedua barakallahu fikum itu akan membuat ya sang murid tayyib atau sang talib itu menjadi lebih semangat ya, menjadi lebih serius dan konsentrasi dalam mengambil fawaid dari sang guru. Barakallahu fikum ya. Antum bisa merasakan. Iya. Ketika Anda dipanggil oleh guru Anda dengan nama Anda, bagaimana rasanya? Dan dibedakan ketika Anda dipanggil oleh sang guru tanpa menyebutkan nama Anda. Anta, gitu ya. Anta. Ketika Anda dipanggil dengan fulan, kum, alan, kum, barakallahu fikum. Itu akan mendatangkan satu barakallahu fikum rasa yang berbeda. Iya. Paling tidak itu akan menunjukkan, wah berarti guru saya ini kenal dengan saya. Berarti guru saya ini barakallahu fikum memperhatikan saya. Baik, sehingga hal itu akan menyebabkan sang talib barakallahu fikum merasa senang. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu di antara adab seorang alim barakallahu fikum, berupaya untuk mengenal para talabahnya. Barakallahu fikum. Qala haddatsani Abu Syu'bah. Muhammad Ibnu Munkadir mengatakan, setelah tahu nama santrinya Syu'bah, maka beliau menyampaikan hadis yang ada kaitan dengan nama muridnya tadi. Ya. Abu Syu'bah memberitakan kepada saya, Abu Syu'bah Al-Muzani Maulahum Al-Kufi. Abu Syu'bah Al-Muzani Maulahum Al-Kufi. Maqbulun. Barakallahu fikum. Ya. Al-Hafidz mengatakannya maqbul. Maksudnya apa Abu Yusuf maqbul itu? Diterima hadisnya. Bisyawahid. Kalau enggak ada syawahid, enggak diterima. Hah? Tayyib. Maqbulun ay in tubi. Diterima hadisnya kalau ada yang mengikutinya atau yang menguatkannya. Kalau tidak ada, maka dia layyin, lemah hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sebagaimana yang kita sebutkan, kebanyakan rawi-rawi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Maqbul, dia adalah rawi-rawi yang majhud. Dalam artian, tidak diketahui adanya jarah ataupun ta'dil terhadap rawi tersebut. Ya. Dan dia memiliki murid yang sedikit. Barakallahu fikum. Abu Syu'bah cuma memiliki satu orang murid, yaitu Muhammad Ibnu Munkadir. Barakallahu fikum. Cuma itu muridnya. Dan gurunya cuma satu juga, Suaid Ibnu Muqarrin, yang nanti akan kita sebutkan namanya. Barakallahu fikum. Sehingga rawi yang demikian diistilahkan dengan apa? Abu Hurairah. Majhul apa? Majhul Ain. Ya, barakallahu fikum. Dia hanya punya satu orang murid dan tidak diketahui adanya jarah ataupun ta'dil kepada rawi tersebut. Wa in di soal inda khina Rashid Ridha. Untuk rawi-rawi yang majhul ain, kalau diketahui di sana ada jarah para ulama, ya, Anda mengecek di dalam tahdzibu tahdzib, hanya disebutkan siapa gurunya, siapa muridnya. Anda tidak mendapati di situ ada jarah ataupun ta'dil terhadap dia. Setelah Anda mengecek kitab yang lain seperti Su'alat, Tayyib, Anda mendapati di situ ada seorang imam yang menjarah dia. Maka hukum apa yang Anda akan berikan setelah mendapatkan data terbaru tentang rawi tersebut? Dihukumi apa? Jarahnya dipakai. Berarti dia dikatakan dhaif. Tidak lagi majhul ain. Gitu ya. Baik. Masya Allah alaih. Harith. Ini baru ilmu praktek. Bagaimana? Sepakat dengan Rashid, maka kedudukannya berubah, tidak lagi majhul ain, tapi menjadi rawi yang dhaif. Begitu? Tayyib, labas. Siapa lagi? Abu Musa. Wallahu a'lam. Mana lagi ini din dua? Hamzah. Mana Hamzah? Hah? Baif. Enggak ada perincian. Hah? Tayyib, barakallahu fikum. Ya, dilihat apakah imam yang menjarah tersebut merupakan imam yang muktabar atau tidak. Iya, barakallahu fikum. Itu termasuk salah satu persyaratan untuk mengambil ucapan seorang alim dalam jarah ataupun takdilnya. Dilihat mereka apakah memang para imam yang berkompeten, ya, yang memang pantas berbicara dalam masalah jarah wa takdil atau tidak. Paham? Baik. Kalau mereka tidak termasuk dalam imam yang muktabar dalam masalah ini, maka tidak diambil. Ya, barakallahu fikum pendapatnya. Terus bagaimana kalau Anda mendapati ternyata di sana ada tausik? Ya, di sana ada ta'dil terhadap rawi tersebut. Apa yang akan Anda katakan terhadap rawi tadi? Abdullah Nanang. Fi tafsil, gimana? Tidak ada jarah. Yang Anda dapati cuma takdil saja. Keterangannya. Berarti dia berubah menjadi rawi yang thiqah. Dari majhul, ain, jadi rawi yang thiqah. Nah, terus. Kalau tidak termasuk imam yang muktabar, baik, ahsanta. Iya. Sehingga kalau ada keterangan jarah ataupun ta'dil terhadap rawi-rawi yang majhul, barakallahu fikum, maka itu yang diambil dengan syarat imam yang berbicara dalam masalah itu termasuk yang muktabar. Barakallahu fikum. Baik. An Suwaid ibni Muqarrin al-Muzani. Dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani. Barakallahu fikum. Taqaddam. Iya. Sahabiyun Jalil. Beliau punya seorang putra. Namanya siapa? Hizbu. Mana Hizbu? Siapa nama putranya Suwaid? Jangan lihat kitab. Loh. Siapa namanya? Abdul Musawir. Mana Abdul Musawir? Siapa namanya? Wallahu a'lam. Siapa namanya? Umar. Muawiyah. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Ra'a. Tayyib. Wa ra'a rajulan latoma gulamahu. Di mana Suwaid melihat seorang laki-laki yang menampar budaknya. Dengan riwayat kemarin kita mengetahui siapa rajul tersebut ya ikhwan? Hah? Muawiyah. Iya, putra beliau sendiri. Jadi beliau melihat kejadian putranya menampar budaknya. Faqala amma 'alimta anna surata muharramah Maka Suwaid mengatakan kepada orang tersebut, tidakkah kamu mengetahui bahwasannya surah yaitu wajah itu muharramah, merupakan bagian yang mulia. Iya. Bagian yang terhormat dari seseorang. Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwatin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malana illa khadimun falatamahu ahaduna fa'amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu. Ya. Dan beliau menyebutkan kisah, dan sungguh saya melihat diri saya sendiri, yaitu kejadian yang beliau alami sendiri. Saat itu saya ada 7 bersaudara pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu kami tidak memiliki melainkan hanya seorang pelayan saja. Barakallahu fikum. Ya, 7 bersaudara cuman punya 1 orang pelayan. Barakallahu fikum. Ternyata salah seorang saudara kami menampar pelayan tadi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membebaskan tayyib pelayan tersebut atau budak tersebut. Barakallahu fikum. Dan Rasul memberikan solusi, namun sang pelayan tadi tetap melayani, barakallahu fikum, tuannya, walaupun secara status dia sudah bebas atau merdeka. Barakallahu fikum. Wa mahalu hadzal hadis Luqman, sampingnya Adi, Luqman Jogja. Wa mahalu hadzal hadis Luqman. Hah? Yang baik hadisnya atau sanadnya? Sanadnya baik. Kenapa? Karena siapa penyakitnya? Abu Syu'bah. Barakallahu fikum. Ya, tetapi hadis ini memiliki apa? Syawahid. Ya, dan penguat dari hadis-hadis yang sebelumnya kita baca dan yang selanjutnya akan kita baca. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa. Siapa Musa di sini? Abu Salamah. Tayyib. Barakallahu fikum. Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki, thiqah. Qala haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah siapa di sini? Abu Ayyub. Wadhah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Firas. Siapa Firas di sini? Fauzan Sidoarjo. Al-Hamdani. Barakallahu fikum. An Abi Salih, dari Abu Salih. Abu Salih di sini siapa? Fauzan Gresik. Nah. Saman, siapa namanya? Siapa namanya? Dinar. Zakwan. Barakallahu fikum. An Zadan Abi Umar, disebutkan di sini oleh beliau kunyahnya. Qala kunna inda Ibni Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu. Saat itu kata Zazan, kami ada di sisi Ibnu Umar, maka beliau pun memanggil pelayan beliau yang dulu atau sebelumnya pernah dipukul oleh beliau. Fakashafa an dhahrihi, maka Ibnu Umar menyingkap ya punggungnya. Faqala ayuji'uka, apakah pukulan ini menyakitimu? Qala la. Iya. budak tadi menyatakan tidak. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau sebenarnya melakukan pukulan tadi itu dalam rangka memberikan tarbiyah, ta'dib, pelajaran kepada budak tersebut. Barakallahu fikum. Dan setelah ditanya, budak tersebut ternyata ya tidak merasa kesakitan. Fa'ataqahu. Namun ternyata Ibnu Umar tetap membebaskan budak tersebut. Barakallahu fikum. Karena beliau ingin mengambil perkara yang afdal. Barakallahu fikum. Thumma rafa'a 'udan minal ardi. Kemudian setelah itu beliau mengangkat sebilah kayu dari permukaan bumi, dari tanah. Faqala mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'uda. Ibnu Umar mengatakan, saya tidak memiliki ganjaran pahala yang bisa saya banggakan yang melebihi beratnya daripada sebilah kayu ini. Paham maksud beliau, ikhwan? Jadi beliau setelah melakukan tindakan tadi, ya, padahal itu tindakan yang luar biasa. Ya, patut diacungi jempol. Ya toh? Karena beliau memukul budak tersebut bukan karena emosi atau amarah, tapi karena ta'dib. Barakallahu fikum. Baik. Dan setelah beliau bertanya, budak tersebut juga tidak merasa kesakitan, namun beliau tetap memerdekakannya. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun beliau tidak berbangga diri dengan tindakan tersebut. Beliau mengatakan, saya tidak memiliki pahala yang lebih berat daripada sebilah kayu ini. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Beliau tidak merasa sombong dengan amalan-amalan yang beliau lakukan. Barakallahu fikum. Tayyib. Demikian yang namanya salaf. Itu tarbiyah mereka, barakallahu fikum, kepada diri mereka pribadi dan kita semua, yaitu tidak merasa sombong dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Fakultu, maka saya bertanya, ya Aba Abdurrahman, lima taqulu hadza? Wahai Abu Abdurrahman, kenapa Anda mengatakan ini? Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aw qala man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi aw latama wajhahu kaffaratuhu ay yu'tiqahu. Karena saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang memukul budaknya dengan hukuman yang tidak pernah dia kerjakan kesalahannya atau menampar wajahnya, maka kafaratnya adalah dia membebaskan ya budak tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa riwayat yang beliau sebutkan, barakallahu fikum, terkait dengan anjuran untuk ya membebaskan budak bagi tuan yang memukulnya. Barakallahu fikum. Apabila pukulan tersebut, barakallahu fikum, pukulan yang zalim. Dan juga di sini barakallahu fikum, dari tindakan Ibnu Umar, iya, itu terdapat faedah yang lain, yaitu dari sisi afdhaliyah. Begitu juga sikap kita terhadap para pembantu atau pelayan. Ikhwan ya, kalau kita pernah menzalimi mereka, iya, pernah memukul mereka atau menghukum mereka, barakallahu fikum, dalam keadaan mereka sebenarnya tidak bersalah, iya, malah justru kita yang bersalah, maka hendaknya kita barakallahu fikum berusaha minta maaf kepada pembantu tadi dan gitu ya, barakallahu fikum, melakukan kafarat dengan cara apa? Melakukan tindakan ihsan kepada pembantu tersebut, gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi misalnya contoh ya, Anda di rumah lupa Iya. Anda mengira pas Anda pulang dari pasar, Anda menitipkan barang Anda kepada pembantu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang isinya di situ barang-barang berharga milik Anda. Iya. Ada ATM-nya, ada tabletnya, ada laptopnya, lengkap di situ semua. Barakallahu fikum. Anda mengira pulang dititipkan kepada pembantu. Iya. Ternyata Anda tanya, "Mang, mana tadi tas saya?" "Loh, enggak tahu, Den." "Yang benar saja, Mang." Gitu ya. Langsung mulai. "Ya enggak tahu, Den, dong. Aden pulang enggak bawa apa-apa kok." Wah, langsung dia marah-marah. Pembantu dia tendang, dia hajar, dia pukuli, dasar maling gitu ya. Barakallahu fikum. Habis-habisan. Iya. Setelah berjalan beberapa waktu, Anda lupa ternyata tas itu Anda tinggalkan di dalam mobil misalnya. Pak Iman ya. Baik. Maka apa tindakannya barakallahu fikum? Ya, walaupun dia sebagai seorang tuan, dia mengakui kesalahannya. Ya. Afwan ya, Mang. Ya. Saya kemarin itu enggak tahu kalau tasnya tertinggal di dalam mobil. Ya, ya afwan sih afwan, Den. Tapi ya tahu sama tahu lah gitu ya. Gitu. Oh iya iya iya. Barakallahu fikum. Paham kan ya? Jadi Anda melakukan sesuatu yang membuat dia merasa senang, ya, dan ridha barakallahu fikum atas tindakan kezaliman Anda. Barakallahu. Paham ikhwan? Baik, itu faedah yang kita bisa ambil dari tindakan Ibnu Umar. Sehingga walaupun dia statusnya sebagai seorang pembantu, pelayan, kita masih tetap menghormati dia. Paham ikhwan? Budak saja demikian gambarannya di dalam Islam. Iya, padahal budak itu enggak ada harganya. Tapi dari sisi kedudukan mereka sebagai manusia masih dihargai di dalam Islam, barakallahu. Apalagi pembantu, ya, yang statusnya sebagai orang merdeka, barakallahu fikum. Jangan sampai Anda mentang-mentang orang kaya seenaknya, ya, menghinakan dan melecehkan pembantu tersebut. Paham ya, ikhwan? Ini orang-orang yang di rumahnya ada pembantu, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Al-muadzin yu'adzin awalan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, disebutkan bahwa di antara doa ketika sujud dalam sholat, Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Dalam lafaz warfa'ni yang dimaksud padanya kita memohon ketinggian dunia atau akhirat, mencakup keduanya. Iya. Memohon kepada Allah ketinggian dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, barakallahu fikum, di kalangan kalian. Rif'ah di sini mencakup dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Apakah seorang yang telah melakukan sholat tahiyatul masjid lalu turun untuk buang hajat sebentar dan dia kembali ke masjid, apakah dia harus melakukan sholat kembali? Naam. Barakallahu fikum. Iya. Kalau dia kembali ke masjid untuk berdiam diri di sana. Tapi kalau hanya untuk lewat saja, tidak perlu. Barakallahu fikum. Salat witir paling sedikit berapa rakaat? Satu rakaat. Seakan-akan Ibnu Umar mengetahui amalan beliau telah dibalas walaupun hanya seberat tiang. Bagaimana penjelasan hal ini? Barakallahu fikum. Ini bukan dalam bab jazm tapi dalam bab roja. Ikhwan ya. Baik, kita semua yang beramal saleh berharap, iya, bahwasanya amalan yang kita kerjakan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Namun kita tidak memastikan. Paham ikhwan ya? Hai barakallahu fikum. Kemudian ucapan beliau di sini barakallahu fikum, beliau melakukan bukan tayyib dalam bab berbangga-bangga, tapi kembali lagi itu sebagai bab tawadhu. Paham ikhwan ya? Tayyib. Beliau barakallahu fikum tidak menganggap amalan yang sebenarnya di dalam Islam itu adalah amalan yang sangat agung. Ya, membebaskan budak itu setingkat membalas baktinya orang tua. Ya toh? Sebagaimana dalam hadis Adal Mufrad yang pernah kita baca. Ya, seorang itu tidak akan mampu membalas bakti orang tuanya sampai dia mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak, kemudian dia merdekakan. Itu kan amalan yang besar berarti. Paham ikhwan ya? Namun Ibnu Umar barakallahu fikum tidak membanggakan, ya, menjadikannya sebagai hal untuk kesombongan barakallahu fikum tayyib di hadapan makhluk yang lainnya. Itu maksud dari ucapan beliau. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.